Bersungguh-sungguhlah engkau untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jis, dan jangan engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila sesuatu menimpa kepadamu, fala taqul, janganlah engkau mengatakan, lau anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha, seandainya aku melakukan ini maka niscaya akan terjadi begini dan begini. Walakin akan tetapi kul, katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al, ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukannya. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya law itu membuka pintu amalan syaitan, pintu perbuatan syaitan. Naam. Karena dengan kalimat law, ya, dalam perkara yang sudah terjadi, maka menunjukkan ketidakriduan dengan takdir Allah Azza wa Jal. Ya. Ketidakriduan dengan takdir Allah Azza wa Jal ini adalah amalus syautan. Amalan dan perbuatan syautan. Baik. Kita langsung pada faedah yang bisa diambil dari hadis di atasnya, karena panjang penjelasannya. Disebutkan di sini ada 9 atau 10 ya, 10 faedah. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Alula, yang pertama, fihi istihbabul quwwati fil a'mal. Di dalam hadis ini terdapat istihbabul quwwah fil a'mal. Disukainya atau disunnahkannya al-quwwah, ya, kekuatan di dalam melakukan amal perbuatan. Sehingga beliau katakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Nah, ini menunjukkan istihbabul quwwah fil a'mal. Li'annahu yahsulu fiha minal fa'idati wassamarati ma la yahsulu minal da'af. Karena di dalam kekuatan dalam beramal, ya, padanya terdapat fa'idah dan buah, ya, yang tidak ada, ya, yang tidak didapat dari kondisi ad-da'af, ya, lemah. Fa inna ad-da'ifa la yantiju anhu illa da'fun wa qillah. Karena seorang yang lemah, ya, maka tidak berbuah darinya kecuali kelemahan dan qillah, ya, kesedikitan. Seorang yang lemah, ya, tidak muncul darinya kecuali kelemahan dan juga qillah fil a'mal, sedikit dalam beramal, ya. Adapun seorang yang kuat dalam beramal, ya, maka akan menghasilkan padanya faedah dan buah yang tidak ada dari orang yang dhaif, dari orang yang lemah dalam beramal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 26, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil untuk dijadikan pekerja, ya, adalah seorang yang kuat lagi terpercaya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah apa yang kami berikan kepada kalian, ya, atau peganglah dengan kuat, ya, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepada kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 63. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah, dalam surat Maryam ayat 12. Wahai Yahya, peganglah kitab Taurah, ya, biquwwah, dengan kuat, dengan sebenar-benarnya, ya, dengan sesungguhnya. Ayat-ayat ini juga menunjukkan istihbabul quwwah, ya, fil a'mal. Qala Syekhul Islam fi siyasati syar'iyyah. Berkata Syekhul Islam dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, siyasah yang syar'i. Al-quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha. Kekuatan pada setiap wilayah, ya, pada setiap bidang itu bihasabiha, ya, sesuai dengan bidang tersebut. Kekuatan pada setiap bidang atau pada setiap kekuasaan, ya, sesuai dengan bidang atau kekuasaan tersebut. Fal quwwatu fi imaratil harb turja'u ila syaja'atil qalb. Kekuatan dalam kepemimpinan dalam peperangan, ya, turja'u ila syaja'atil qalb, itu dikembalikan kepada keberanian hati, ya, wa ilal khibrati bil huruf, dan dikembalikan kepada pengalaman dan pengetahuan dalam hal perang. Maka kekuatan pada setiap wilayah, ya, pada setiap kekuasaan atau pada setiap bidang itu sesuai dengan wilayahnya tersebut. Apabila dalam masalah perang, ya, dalam bidang peperangan, ya, dalam kepemimpinan perang, ya, maka dikembalikan kepada syaja'atul qalb, keberanian hati, kejantanan, ya, wa ilal khibrati bil huruf, dan kepada pengalaman, pengetahuan tentang perang. Ini orang yang kuat dalam masalah perang, ya, orang yang pemberani, orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan tentang perang, strategi perang, strategi tempur. Wal quwwatu fil hukmi bainan nas, sedangkan kekuatan dalam memutuskan suatu keputusan di antara manusia, ketika manusia terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka, kemudian harus diputuskan dengan sebuah keputusan, ya, maka kekuatan dalam memberikan keputusan di tengah-tengah manusia turja'u ilal ilmi bil adli alladhi dalla alaihi alkitab wa sunnah, maka itu dikembalikan kepada ilmu. Ilmu, ya, tentang keadilan yang telah ditunjukkan oleh Alkitab was sunnah. Wa ilal qudrati ala tanfidzil ahkam, dan dikembalikan kepada al-qudrah, kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum. Maka seorang qadhi, seorang hakim, hendaklah dia seorang yang berilmu. Seorang yang berilmu dan adil. Terpercaya. Dan juga mampu untuk menjatuhkan vonis-vonis sesuai dengan tuntutan Alkitab wa Sunnah. Kalau vonisnya harus potong tangan misalkan. Divonis untuk dipotong tangan terhadap kejahatan atau terhadap orang yang melakukan kejahatan. Maka al-quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha. Kekuatan pada setiap bidangnya itu sesuai dengan bidangnya tersebut. Wajtima'ul qudrati wal quwwa wal amana fin nasi qalil. Kemudian beliau melanjutkan, terkumpulnya kemampuan, kekuatan dan amanah pada diri manusia itu sedikit. Ya. Ada orang yang punya kemampuan, punya kekuatan, tapi tidak amanah. Ada orang punya amanah, terpercaya, tapi tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Sehingga terkumpulnya kekuatan, kemampuan, dan juga sekaligus amanah, ya, sifat amanah pada diri seseorang itu qalil. Sedikit manusia yang seperti ini. Fa idza kanatil hajatu fil wilayati ilal amanah asyad quddimal amin. Apabila kebutuhan dalam suatu wilayah, dalam suatu bidang atau dalam suatu kepemimpinan, itu lebih membutuhkan terhadap amanah, lebih membutuhkan terhadap amanah, itu orang yang bisa menjaga amanah, orang yang terpercaya. Quddimal amin, maka dalam wilayah tersebut lebih didahulukan seorang yang al-amin, seorang yang terpercaya. Mislu hifdil amwal wa nahwiha, seperti dalam masalah wilayah menjaga harta dan yang semisalnya. Karena dalam masalah menjaga harta dan yang semisalnya, ya, misalkan menjadi bendahara misalkan, atau petugas zakat misalkan, atau yang semisalnya, yang di situ lebih ditekankan adanya amanah, lebih dibutuhkan padanya sifat amanah, ya, maka yang dipilih dan yang lebih didahulukan untuk melaksanakan wilayah seperti ini, bidang seperti ini, atau tugas seperti ini adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Karena tugasnya menjaga harta, dan yang semisalnya. Yang jika seseorang tidak amanah di dalam masalah ini, maka akan terjadi korupsi misalkan, dan yang lain sebagainya. Maka dalam perkara yang padanya sangat diperlukan sifat amanah, ya, lebih ditekankan padanya sifat amanah, ya, seperti dalam hal perkara menjaga harta, ya, tugas atau bidang menjaga harta dan yang semisalnya, maka lebih dikedepankan seorang yang al-amin. Walaupun dia mungkin tidak memiliki kuah, ya, kekuatan, tetapi dia orang yang amanah, orang yang bisa menjaga. Fa amma istikhrajuha falabudda fihi min quwwatin wa amanah. Adapun untuk mengeluarkan harta tersebut, ya, maka dibutuhkan padanya kuah, kekuatan dan juga amanah. Labudda fihi min quwwatin wa amanah. Fayuwalla atau fayuwalli alaiha qawiyun yastakhrijuha biquwwatihi. Maka yang melaksanakan tugas seperti ini, ya, adalah seorang yang kuat, seorang yang memiliki kekuatan, sehingga dia bisa mengeluarkan harta tersebut biquwwatihi dengan kekuatannya. Ya. Petugas zakat yang dia tugasnya mengambil harta zakat dari orang kaya, ya, maka harus orang yang kuat, ya, yang dia dapat mengambil harta zakat dari orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Terlebih jika orang kaya tersebut seorang yang sulit untuk membayar zakat, ya, pelit dalam pembayaran zakat, maka dibutuhkan seorang yang qawiyun, seorang yang kuat, nah, dan amanah. Wa katibun aminun yahfadzuha bi khibratihi wa amanatihi. Dan juga seorang penulis yang amanah. Selain dia kuat, ya, juga dia seorang penulis yang amanah. Atau seorang petugas yang amanah yang dia akan menjaga harta tersebut, ya, bi khibratihi wa amanatihi, karena khibrahnya, karena pengalamannya, ya, dan juga karena sifat amanah yang ada padanya. Wa min dhalika as-sa'yu fi islahil ahwal hatta yakmula fin nas ma la budda lahu minhu min umuril wilayat wal imarat wa nahwiha. Fa inna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Amin dzalik, dan di antara hal yang demikian juga, ya, adalah as-sa'yu fi islahil ahwal, usaha dalam memperbaiki kondisi atau keadaan. Hatta yakmula finnas ma la budda lahum minhu minal min umuril wilayat wal imarat wa nahwiha. Sehingga sempurna di tengah-tengah manusia, ya, apa yang harus bagi mereka untuk melakukannya dari perkara wilayat, perkara kekuasaan, wal imarat atau perkara kepemimpinan, wanahwiha dan yang semisalnya, ya. Maka dibutuhkan seorang yang kuat dan juga amanah, ya, dalam mengemban tugas yang seperti ini. Fa inna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesungguhnya sesuatu yang suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Nah, jika suatu urusan, suatu tugas, atau suatu kepemimpinan, suatu kekuasaan tidak sempurna, ya, kecuali dengan adanya na'am amanah dan kekuatan, ya, maka kekuatan serta amanah, ya, tersebut menjadi wajib. Nah, sehingga akan sempurna, ya, tugas-tugasnya yang dia emban, yang harus dia lakukan, yang dia kerjakan, ya, untuk menunaikan hak-hak manusia, ya, dalam lingkup kekuasaannya atau kepemimpinannya. Nah, ini penjelasan tentang al-quwah, ya, kekuatan, kemampuan, ya, kemampuan dan kekuatan dalam setiap wilayah bihasa biha, ya, sesuai dengan wilayah tersebut. Nah, kalau dalam hal masalah perang, maka kekuatan dikembalikan kepada keberanian dan juga pengalaman dalam berperang, pengalaman dalam strategi tempur, ya, kekuatan dalam masalah memberikan keputusan, ya, di antara manusia, maka dikembalikan kepada ilmu tentang keadilan, ya, yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga kemampuan untuk menjatuhkan hukum-hukum, ya. Kekuatan, ya, dalam masalah wilayah atau bidang yang sangat diperlukan padanya sifat amanah, ya, maka kekuatan di situ, nah, atau yang lebih didahulukan dalam mengurusi tugas dan wilayah tersebut, ya, adalah seorang yang amin, seorang yang terpercaya, ya, dan demikian seterusnya, kullun bihasabiha, masing-masing sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang dhaif, yang lemah, ya. Maka ketika seorang mukmin memiliki kekuatan, dia mampu untuk beramal ini, beramal itu, ya, maka hendaklah dia memaksimalkan kemampuan dan kekuatannya dalam beramal tersebut. Nah, karena tidak semua orang diberikan anugerah berupa kemampuan atau kekuatan dalam melakukan amalan-amalan soleh, ya, yang dengan amalan-amalan tersebut akan menambah keimanannya, ya, sehingga dia menjadi seorang mukmin yang kuat, yang kuat keimanannya dan juga kuat dalam melakukan amal soleh, ya. Dan orang seperti ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang yang lemah, ya, lemah dalam amalan, sehingga karena lemah amalannya, lemah imannya, ya, walaupun dia masih ada sisi kebaikannya, yaitu karena keimanan yang ada padanya, ya. Kemudian faedah yang ketiga, ammal hadisuhuna, adapun hadis di sini, fal muradu fi a'malil akhirah, yakni maksud di dalam hadis ini adalah amalan-amalan akhirat, allati yahsulu minha iqdamun 'alal jihad, yang darinya, ya, akan muncul, ya, keinginan atau iqdam, ya, alal jihad, untuk melakukan jihad. Wasolabatun fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dan juga kekuatan atau kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wasabrun alal adza, dan sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa tahammulun lil masyak fi amrillah, dan menanggung beban sulit susah ya dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Wal qiyamu bihuquqihi min at-ta'at, dan juga melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Nah, maka ini maksud dalam hadis ini ya, kekuatan di dalam hadis ini adalah kekuatan dalam melakukan amalan-amalan akhirat ya, yang dengan kekuatan tersebut ya, dalam melakukan amalan-amalan akhirat tersebut ya, akan muncul semangat ya, untuk melakukan jihad, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan dengan adanya kekuatan tersebut, dia akan bisa sabar ya. Karena dia orang yang kuat, maka dia bisa sabar ya, dalam menghadapi gangguan-gangguan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu dalam dakwah ya. Dan juga mampu untuk menanggung beban-beban ya, kesulitan, kesusahan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga dia bisa melaksanakan hak-hak Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kekuatan di sini. Amad dhaif, kemudian yang keempat, amad dhaif, adapun seorang yang lemah ya. Fahuwa bil aks, maka sebaliknya. Orang yang lemah bil aksi min dzalik, sebaliknya dari orang yang kuat. Fala yahsulu minhu kamalul matlub, maka tidak akan tercapai dari seorang yang lemah itu kamalul matlub, kesempurnaan matlub, hal yang dicari ya, hal yang dituntut. Illa anna wujudal iman ma'ahu la yuharrimuhu minal khair, hanya saja adanya keimanan yang ada pada dia ya, itu tidak menghalangi dia dari kebaikan ya. Karena masih ada keimanan, maka dia tidak terhalangi dari kebaikan. Namun la yahsul minhu kamalul matlub, ya, tidak akan tercapai darinya ya, kamalul matlub. Kesempurnaan al-matlub, kesempurnaan hal yang dicari ya, hal yang dituntut. Fa innal iman asasul khair wal barakah, tapi karena masih ada keimanan, maka dia tidak terhalangi dari kebaikan, karena keimanan itu adalah asasul khair, pondasi kebaikan, wal barakah, dan pondasi barakah. Wala budda lahu min faidah mahma kanat, dan mesti orang yang beriman ya, mesti darinya akan muncul satu faedah ya, mahma kanat, bagaimanapun kondisinya. Nah, seorang yang beriman ya, nah la buddalahu min faedah ya, pasti dia akan mendapatkan faedah, keutamaan. Nah, mahma kanat, bagaimanapun kondisinya ya. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi kullin khairun, walaupun seorang yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah, tetapi masing-masingnya ada kebaikan. Nah, ini keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian al-khamisah, yang kelima, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u, Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Fi amriddin wa dunia. Dalam perkara agama dan dalam perkara dunia. Wa ahamul manafi' wal matalib huwa ma yutlabu min ta'atillah. Allati fiha sa'adatu al-abadiyah. Dan manfaat, ya, perkara-perkara yang bermanfaat yang paling penting, ya, atau perkara-perkara yang dituntut yang paling penting, nah, adalah perkara-perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang padanya terdapat kebahagiaan yang abadi. Dalam mentaati Allah Azza wa Jal atau dalam ketaatan kepada Allah, padanya terdapat kebahagiaan yang abadi, ya. Sehingga manfaat yang paling penting, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Apa saja hal-hal yang bermanfaat? Hal-hal yang bermanfaat yang paling penting, ya, adalah berupa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bersungguh-sungguh, ya, engkau dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal yang padanya terdapat kebahagiaan yang abadi. Fahadihi hiyal manfaatul kabirah. Inilah manfaat yang besar, kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang abadi. Inilah manfaat yang sangat besar. Wal matlabul azim, ya, dan cita-cita yang agung. Alladzi limislihi falyamalil amilun, yang untuk hal-hal seperti inilah, ya, hendaknya orang-orang yang beramal dia berlomba-lomba dalam melakukan amalan, ya, itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wa fil husuli alaihi falyatanafasil mutanafisun, dan untuk meraihnya, ya, meraih cita-cita yang besar ini, yaitu kebahagiaan yang abadi, ya, untuk meraih inilah hendaklah falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang-orang berlomba-lomba dalam perkara ini. Fahadah wa naf'ul azim wal kasbul kabir, maka inilah manfaat yang besar, ya, dan juga usaha yang besar, ya, untuk meraih as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Maka ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Nah, hal yang bermanfaat banyak, ya, dalam perkara agama, dalam perkara dunia, nah, mencakup. Tapi yang paling pentingnya dari hal-hal yang bermanfaat tersebut adalah yang bisa menjadikan engkau mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Maka bersungguh-sungguhlah. Artinya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melakukan hal yang akan menyampaikan engkau kepada kebahagiaan yang abadi. Namun kadang seseorang dia lebih bersungguh-sungguh dalam hal-hal yang bisa menyampaikan dia dalam kebahagiaan dan kelezatan dunia, ya, walaupun itu bermanfaat. Nah, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Nah, namun, ya, dia lemah dalam bersungguh-sungguh, ya, melakukan hal yang bermanfaat bagi dia dalam perkara akhirat, yang dengannya akan diraih kebahagiaan yang abadi. Jadi walaupun hadis ini umum, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan hal yang bermanfaat bagimu, ya, baik dalam perkara agama atau dalam perkara dunia, namun kita harus lebih memperhatikan perkara yang paling penting dari perkara-perkara yang bermanfaat tadi, ya. Ketika perkara yang paling penting, perkara yang paling bermanfaat, ya, itu adalah kebahagiaan yang abadi, ya, maka hendaklah seseorang lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, ya, untuk mendapatkan naam kebahagiaan yang abadi tersebut. Yaitu dengan dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal abdu muhtajun ilal umuri dunyawiyah. Seorang hamba butuh terhadap perkara-perkara dunia. Kama huwa muhtaj ila umuri diniyah, sebagaimana dia butuh dalam kepada perkara-perkara agama. Wa ma'murun bi an yaslukat turuqal muwassilah. Dan dia diperintahkan, seorang hamba diperintahkan untuk menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan dia, menyampaikan dia kepada perkara duniawiyah tersebut atau perkara diniyah tersebut yang dia cari. Wal wasail al-qawiyah allati tuballighuhu hajatuhu allati tuballighuhu hajatahu fi umuri dinihi wa umur dunia. Dan seorang hamba diperintahkan untuk menempuh wasilah-wasilah yang kuat, ya, sebab-sebab yang kuat yang bisa menyampaikan dia, ya, kepada keinginannya, kebutuhannya, ya, dalam perkara agama ataupun dalam perkara dunia. Wa huwa muhtajun ila ma'rifatil ahwal wal umur. Maka dia butuh untuk memperhatikan atau mengetahui keadaan-keadaan dan perkara-perkara wal wasail dan wasilah-wasilah atau sebab-sebab allati tuballighuhu ila maqsudih, yang akan bisa menyampaikan dia kepada tujuannya. Wa tuwasiluhu ila matlubihi. Dan menyampaikan dia kepada cita-citanya atau apa yang dia cari. Wa min aqwal wasail ila dzalika wa anfa'us subul. Dan di antara sebab yang paling kuat, wasilah atau perantara yang paling kuat untuk sampai kepada hal tersebut, dan di antara jalan yang paling bermanfaat adalah al-ulumun nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Fa inna hasiratul mustaqim ila khairid dunya wal akhirah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah jalan yang lurus yang mengantarkan kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Nah, maka ketika kebahagiaan yang abadi, ya, itu akan bisa diraih, ya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ketika taat kepada Allah Azza wa Jal atau menjalani ketaatan kepada Allah Azza wa Jal ini tidak akan terwujud kecuali dengan cara berilmu, ya, maka tempuhlah jalan ilmu, ya. Artinya maka bersungguh-sungguhlah dia untuk belajar ilmu, ya, yang dengannya akan mengantarkan dia kepada kebaikan tersebut, ya, mengantarkan dia kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, dan yang paling tingginya adalah kebahagiaan yang abadi, ya, di akhirat Allah Azza wa Jal. Nah, maka tentunya, nah, seseorang harus terus menjaga kesemangatan, kesungguhannya, ya, di dalam thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi adalah hal yang sangat bermanfaat, ya, dan yang paling bermanfaat, ya, yang bisa mengantarkan seseorang, ya, ke kepada kebahagiaan atau kebaikan di dunia dan di akhirat. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Tapi masih panjang penjelasannya dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ya. Beliau menjelaskan per kalimat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Namun insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan sisanya tentang wasta'in billah, ya, dan juga tentang wala ta'jis, juga tentang wa in asabaka syai'un ila akhiril hadis, insyaallah dibaca pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa dibaca, disampaikan pada malam hari ini dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Naam, kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzulu.